والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد قال الإمام محمد ابن عيسى أبو عيسى الشهير بالإمام الترمذي رحمه الله تعالى berkata الإمام محمد ابن عيسى أبو عيسى dikenal dengan penyebutan Al-Imam Al-Hafidh At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Babu ma ja'a man amma qauman wa hum lahu karihun. Bab ini telah kita ambil sebagian keterangannya pada pertemuan yang lalu, dan kita mendahulukan tiga golongan yang disebutkan dalam hadis, yaitu rajulun sami'a hayya 'alal fala thumma lam yujib, yaitu golongan yang ketiga kita kedepankan karena pentingnya bagi kita semua terkait dengan anak didik kita, para penuntut ilmu, juga terkait dengan tentunya kita saling sama-sama menasihati agar bersegera untuk mendatangi sholat jamaah ketika mendengar hayya 'alal falah. Adapun yang pertama yang tentunya menjadi poin bab ini atau menjadi pembahasan dalam bab ini juga telah kita dapatkan keterangannya. Tinggal tersisa bagi kita imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, yaitu seorang wanita yang dia tidur malam dalam keadaan suaminya murka, marah, dan tidak ridha padanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tiga golongan ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dan tentunya namanya laknat, dijauhkan dari rahmah atau terusir dari rahmah. Sehingga itu siapapun hendaknya untuk selalu menjaga dirinya dari apa yang dia dijauhkan dan terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah wanita dikatakan dia dilaknat dalam hadis ini karena dia membuat murka dan marah suaminya dalam hal yang tidak diperkenankan bagi dia untuk membuat murka dan marah suaminya. Atau dia membuat murka dan marah suaminya menyelisihi suaminya. Menyelisihi suaminya. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kewajibannya yang mesti taat dan patuh kepada suaminya, lantas dia menyelisihinya, maka dia dilaknat. Kalau dia tidur malam dalam keadaan suaminya marah dan murka padanya, dan dalam riwayat malaikat pun melaknatnya atau murka dan marah kepada wanita ini. Sehingga tidak diperkenankan bagi wanita mencari kemurkaan dan kemarahan suaminya dalam segala keadaan. Mencari kemurkaan atau membuat murka dan marah suaminya dalam semua keadaan. Tetapi apabila dia enggan mengikuti suaminya karena suaminya mengarahkan kepada apa yang mungkar, atau dia menyelisihi suaminya dalam keadaan suaminya memerintahkan atau mengarahkan dia kepada apa yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun suaminya marah padanya dikarenakan dia tidak mau mengikuti suaminya dalam perkara yang itu adalah maksiat, maka dalam hal ini wanita ini tidak mendapatkan laknat dan tidak dimurkai keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya suaminya menyuruhnya untuk melepas hijabnya di hadapan ghair mahrim, melepas hijabnya di hadapan yang bukan mahramnya, maka tidak harus dia mengikuti suaminya walaupun suaminya mungkin murka dan marah. Dalam hal ini dia lebih mendahulukan ketaatannya kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkannya untuk berhijab. Jadi ketika dia diperintahkan untuk bermaksiat, melakukan kemungkaran, maka dalam hal ini tidak ada kemurkaan dan tidak terlaknat, berbeda halnya dengan keadaan yang pertama tadi. Dia menyelisih suaminya, dia melawan suaminya, dalam keadaan dia seharusnya ta'ah dan tidak boleh menyelisih suami. Rahimahullah, istri Imam Ahmad, namanya Ummu Saleh. Puluhan tahun dia bersama Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun selalu terkenang dengan Ummu Saleh. Karena Ummu Saleh tidak pernah menyelisihinya satu kali pun. Dijadikan kisah Ummu Saleh ini di dalam biografi-biografi para ulama, karena menemani Imam Ahmad dan tidak menyelisih suaminya. Tidak menyelisih suaminya. Karena menyelisih suami dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang seharusnya dia mengikuti suaminya, wajib baginya untuk to'ah kepada suaminya, lantas dia menyelisihinya, maka bukanlah perkara yang diridhai, bahkan perkara yang mendapatkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala, murka hamba-hamba Allah, para malaikat, dan tadi telah kita dengarkan Rasulullah melaknatnya. La'ana Rasulullah, Rasulullah melaknat thalathah, terhadap tiga golongan manusia. Dan wanita memang mesti selalu dan sering diingatkan, karena mereka adalah naqisu aqlin waddin. Naqisu aqlin waddin. Mereka kurang akalnya, kurang agamanya. Seberapapun kedudukannya wanita tetap kurang akalnya dan kurang agamanya. Dikatakan kurang agama, ini dapat kita lihat dan sangat nampak ketika wanita itu dalam keadaan haid. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, Beberapa hal ibadah yang seharusnya bisa dia kerjakan di luar haid, di luar nifas, tidak boleh dia kerjakan dalam keadaan haid dan nifas. Ini namanya kurang agamanya. Terlebih lagi dalam keadaan seperti itu, emosinya meluap. Dia terkadang dikuasai dengan emosi. Bertambah kurang agamanya. Bertambah kurang agamanya. Demikian dikatakan kurang akalnya. Karena memang demikian, wanita sebagaimanapun kedudukannya tetap berada di bawah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa laisa dzakar kal unta. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan tidak sama laki-laki dengan perempuan. Sehingga kita katakan tadi, perlu mereka terus dibimbing, diarahkan. Karena sifat menyelisihi itu bisa sewaktu-waktu ada dari mereka kalau tidak mendapatkan nasihat dan bimbingan. Bahkan kata para ulama kita, kalau seandainya masalah tolak itu diberikan kepada wanita, masalah tolak diberikan kekuasaannya atau kuasanya kepada wanita, maka nanti akan terjadi dalam satu hari laki-laki itu ditalak oleh istrinya 1000 kali. Bukan cuma talak 3, tapi talak 1000. Dalam satu hari. Karenanya masalah talak, yang dikuasakan masalah ini adalah laki-laki. Artinya demikianlah keadaan wanita. Sehingga sangat dikhawatirkan mereka menyelisihi. Makanya perlu bimbingan dan arahan. Perlu bimbingan dan arahan. Terlebih lagi, sampai terjadi mereka menyebabkan kemurkaan dari terhadap suaminya. Merasa nyaman tidur di tengah malam. Dalam keadaan ternyata dia dimurkai dan tidak diridhoi keadaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah 3 golongan ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil bab an Ibni Abbas wa Talha wa Abdullah Ibni Amr wa Abi Umamah. Dalam bab ini diriwayatkan pula dari sahabat Abdullah Ibni Abbas, Talha, Abdullah Ibnu Amr dan Abu Umamah. Qala Abu Isa, hadithu Anas la yasih li'annahu qad rawa hadha anil Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala. Hadis Anas yang telah kita dapatkan tadi keterangannya dikatakan tidak sahih, karena Al-Hasan Al-Basri rawi hadis ini yang meriwayatkan dari Anas ini langsung meriwayatkan dari Nabi. Jadi ada 2 jalan, Hasan langsung dari Nabi dan dikatakan mursal, dan ini dari Hasan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Abu Isa wa Muhammad ibn al-Qasim takallama fihi Ahmad ibn Hanbal wa dha'afahu wa laysa bihafid wa laysa bilhafid. Dan berkata Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn al-Qasim dibicarakan, dicacati keadaannya oleh Al-Imam Ahmad. Dan beliau bahkan mendhaifkannya. Dan dikatakan dia bukan seorang yang predikatnya hafid. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalaupun riwayat ini lemah, misalnya, telah kita dengarkan sering bahwa pelemahan riwayat itu bisa dari sanad, bisa dari matan. Karena didapati matannya ada nakarah, dalam ilmu hadis ada kemungkaran. Tapi anggaplah riwayat ini tidak sahih dari sisi sanad. Matan yang telah kita dengarkan tadi didapatkan dari riwayat yang lainnya. Dari riwayat yang lainnya, yang riwayat yang lainnya menunjukkan kepada kita secara keumuman riwayat tersebut sahih ataupun sesuai dengan apa yang kita telah dengarkan dari riwayat yang lemah ini, sebagaimana dihukumi oleh al-imam al-hafidh atau al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, Waqad kariha qawm min ahli al-ilm ay ya'umma ar-rajul qawma wa hum lahu karihun. Dan sebagian ulama mereka membenci seorang yang mengimami satu kaum dalam keadaan kaum tersebut tidak menyenangi imam tersebut. Fa idza kana al-imam ghairu zalim fa innamal ithmu ala man karihahu. Tetapi kalau imamnya di sini imam yang ghairu zalim, imam yang pantas, layak, bukan imam yang tidak pantas, dan juga bukan imam yang zalim, maka tidak ada alasan kaum itu membenci imam tersebut. Bahkan pada saat itu, kalau dia mengimami dengan baik dan benar, dia bahkan penduduk setempat, dan dia bahkan diketahui mengerti qiraah dengan baik dan benar, bahkan dia adalah orang yang mengerti tentang hukum-hukum Islam dengan baik dan benar, ma'ruf di sisi mereka. Tetapi kaum karena dibawa dengan fanatisme, golongan fanatisme organisasi ataupun yang lainnya membencinya, maka dosanya bukan kepada imam tapi kepada kaum tersebut. Tentunya berbeda halnya kalau dia tidak dikenal, tiba-tiba datang, dia tidak diketahui oleh kaum, tiba-tiba memposisikan dirinya jadi imam. Sementara di tengah kaum ada apa? Ada imamnya, imam yang tetap. Dan juga keadaan pengimaman ini atau sholat jamaah ini sudah demikian perjalanannya. Bukan masjid di tengah padang pasir atau di tengah gurun, masjid musafir namanya. Sehingga siapapun bisa apa? Menjadi imam. Bebas. Tapi ini masjid dengan pengimaman yang telah pasti. Sudah sering berjalan demikian. Datang dia tiba-tiba nyelonong dan tiba-tiba apa? mengimami kaum. Kaum tidak tahu siapa dia. Haluhu majhul. Keadaannya tidak jelas. Maka dia dapat dosa. Dia dapat dosa yang mengimami ini. Kaumnya membenci. Siapa ini? Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana yang telah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu berkaitan dengan bab ini. Atau berkaitan dengan permasalahan ini. Wa qala Ahmad wa Ishaq fi hadza idza kariha wahidun aw ithnani aw thalatha fala ba'sa an yusalli bihim hatta yakrahahu aktsarul qaum. Berkata Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, berkata Ishaq ibn Rahawi rahimahumullah jami'an, semuanya adalah a'immah min a'immatis sunnah atau imam min a'immatis sunnah. Mereka berkata, idza kariha wahidun. Tetapi kalau yang membenci itu cuma satu orang dari kaum. Satu orang. Atau dua orang. Atau mungkin tiga. Yang tentunya jumlah ini jumlah yang sedikit dibanding kaum yang ada. Maka tidak mengapa dia menyolati mereka. Kalaupun dia dibenci dengan satu dua orang itu. Sampai yang membencinya itu aktsarul qaum. Sampai yang membencinya itu aktsarul qaum. Sampai yang membencinya adalah kebanyakan kaum tersebut. Kalau satu dua. Tidak mengapa. Karena bisa jadi yang satu dua ini adalah bukan urusannya din. Tapi urusannya pribadi. Urusannya apa? Pribadi. Bukan urusannya din. Bukan urusan agama. Terlebih lagi kalau hasad dan dengki. Tetapi barometernya adalah aktsarul qaum. Aktsarul qaum. Tetapi tentunya tetap pada posisi dia dikenali. Karena kalau dia tidak dikenali, dia menjuhul di sisi kaum tersebut. Dia hindari. Dia hindari pengimaman terhadap mereka. Dan ini telah kita dengarkan dahulu. Sampai pun Nabi SAW kalau mendatangi kaum. Dalam satu keadaan beliau menyuruh untuk kaum tersebut yang mengimami. Kaum tersebut untuk mengimami. Sebagaimana telah kita dengarkan riwayat sebelumnya. Riwayat sebelumnya dalam riwayat bab sebelumnya. Dalam riwayat bab sebelumnya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian qala rahimahullahu ta'ala, hadatsana Hannad. Hannad ibn Sariyah. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan ini faedah dari para ulama una. Hannad ini banyak dibawa riwayatnya oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Hannad ibn Sariyah. Naam. Termasuk di sini. Qala haddathana Hannad. Qala akhbarana Jarir. Ammansur an Hilal ibni Yasaf an Ziyad ibni Abil Ja'd an Amr ibni Al-Haris ibni Al-Mustalik qala kana yuqal ashaddun nas adhaba ithnani. Dari Amr ibni Al-Haris ibni Al-Mustalik dan beliau adalah saudaranya Juwairiyah Ummul Mukminin Amr ibn al-Haris ibn al-Mustalik, saudara ibunda kaum mukminin, Juwairiyah istri Nabi radhiyallahu taala anha, dan beliau Amr ibn al-Haris ini adalah sahabat yang tidak banyak riwayatnya, sedikit di dalam membawakan riwayat. Qala rahimahullah, dua yang diketahui azabnya itu sangat pedih nantinya. Yang pertama, wanita yang asad zaujaha, yang bermaksiat kepada suaminya. Inilah yang kita katakan tadi. Wanita itu sering harus diapa? Dinasihati, dibimbing. Kaddila, seperti tulang apa? Tulang yang bengkok dari rusuk kita ini. Namanya bengkok, ya perlu diapa? Diluruskan. Tetapi ingat, hati-hati. Karena namanya tulang rusuk itu, tulang yang rawan patah. Kalau ada kejadian kecelakaan, yang paling rawan patah tulang rusuk ini. Meluruskannya hati-hati. Jangan sampai mau meluruskan patah. Maka pelan-pelan. Rifqan bil qawarir, kata Rasulullah. Rifqan bil qawarir. Ya, berlemah lembutlah terhadap botol-botol kaca ini, yaitu para wanita. Bisa pecah. Tetapi tetap laki-laki posisinya sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Dia mengarahkan, dia membimbing istrinya sehingga menjadi lurus. Menjadi lurus. Wanita dengan takdir, dengan sunnatullah, dia bengkok, maka dia harus menyadari bahwa dia ini Allah takdirkan memang bengkok. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa diluruskan. Ibu-ibu kita, istri para nabi, wanita, tetapi masya Allah lurus. Demikian para sahabian. Jadi meluruskannya, membimbingnya, mengarahkannya. Dan tentunya sering dan terus menerus. Jangan bosan. Jangan bosan. Kapan dia tidak terbimbing, maka jangan salahkan kalau dia bermaksiat kepada suaminya. Karena tidak terbimbing. Imra'ah asad zaujaha. Ini dari golongan yang tentunya dikatakan melakukan perbuatan dosa besar karena bermaksiat kepada suaminya. Wa imam qaumin wa hum lahu karihun, dan orang yang memposisikan dirinya sebagai imam kepada satu kaum dalam keadaan kaum tersebut benci, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Kalau dikatakan sangat mendapatkan azab, berarti ini adalah perbuatan dosa besar. Karena dosa besar itu diketahui dengan ancaman apa? Azab. Dengan ancaman azab. Wallahu a'lam bisawab. Qala Jarir, qala Mansur, qal fasa'alna an amril imam. Fakila lana إنما عنا بهذا الأئمة الظلمة فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. Dikatakan kami tanyakan kepada Qala Jarir, qala Mansur, fasa'alna an amril imam. Kami tanyakan tentang masalah pengimaman. Tentang masalah pengimaman. Maka dijawab, dimaksudkan yang demikian ini adalah para imam yang zalim. Zalim. Dia tidak pantas menjadi imam. Maka ini mendapatkan kemurkaan. Adapun apabila imamnya dia memang orang yang menegakkan sunnah, paham tentang pengimaman, paham tentang ahkamus shalah dengan pengimaman, dan solat itu secara sempurna, maka kaum yang membencinya itu yang berdosa sebetulnya. Karena imamnya sudah benar. Kenapa kok dibenci? Kenapa dibenci? Dan tentunya ini tidak lepas dari keterangan kita sebelumnya. Dia bukan orang lain. Dia bukan orang lain. Kalau orang lain tiba-tiba mengimami, kalaupun dia paham, dia mengerti, tidak boleh dia memaksakan dirinya masuk ke pengimaman. Ya, jangankan dia, sahabat Nabi diminta, lantas sahabat Nabi mengatakan, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mengedepankan kaum. Tentunya yang lebih utama para sahabat. Terkecuali betul-betul kaum itu menginginkan kita menjadi imam. Walaupun kita bukan penduduk setempat. Bukan orang yang datang. Diizinkan, silakan. Tafadhol. Semuanya menginginkan pengimaman ini. Maka dalam hal ini boleh baginya. Dan ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana Muhammad ibn Ismail. Akhbarana Ali ibn al-Hasan. Akhbarana al-Husain ibn Waqid. Qala akhbarana Abu Ghalib. Qala sami'tu Aba Umama yakul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalatha la tujawizu salatuhum adhanahum. Dari Abu Umamah bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada tiga golongan yang salatnya itu tidak lewat, tidak melebihi batas telinganya. Artinya salatnya tidak diterima dengan penerimaan yang sempurna. Yang pertama, atau tidak terangkat di sisi Allah dengan perbuatan maksiat yang dilakukan ini. Yang pertama, al-abdul abik hatta yarji'ah. Budak yang melarikan diri, meninggalkan tuannya, majikannya, sampai kemudian dia kembali kepada tuannya. Karena budak itu milik majikannya. Budak itu milik tuannya. Kapan dia melarikan diri, berarti dia berdosa. Sehingga semestinya dia kembali. dia kembali. Kalaupun dia sholat, kalaupun dia puasa, dia berdosa. Dia melarikan diri dari tuannya. Ini budak, ingat, ini budak. Kedudukannya demikian. Karenanya tidak diperkenankan budak melarikan diri dari tuannya. Kalaupun mungkin dia dapatkan tuannya, melakukan perbuatan yang mungkin memberatkan baginya. Dia sabar karena dia adalah milik tuannya. Karena statusnya adalah budak. Kemudian yang kedua, imra'ah batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Wanita yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya apa? Murka, marah padanya. Ini telah kita dengarkan keterangannya tadi semua. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan imam mengimami satu kaum, lantas kaum tersebut benci kepadanya. Juga telah kita dengarkan keterangannya. Qala Abu Isa, hadza hadisun hasanun gharib min hadzal wajhi. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan gharib dari jalan ini. Wa Abu Ghalib ismuhu Hazur. Naam, dan Abu Ghalib ismuhu Hazawar. Di sini tulisannya pakai tasydid. Ismuhu Hazawar. Berkata Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Nailul Autar bahwa hadis dalam bab ini saling menguatkan. Yuqawi ba'duha ba'dan. Maka fayantahidu lil istidlal. Boleh dijadikan dalil. Tegak untuk menjadi dalil. Dalam masalah yang disebutkan tentunya. Alat tahrim ayyakuna rajul imama. Liqaumin yakrahunahu. Diharamkan bagi seorang menjadi imam kepada satu kaum yang kaum itu membenci. Al-Imam Syaukani mengatakan demikian dalam kitabnya Nailul Autar. Jadi diharamkan seorang mengimami kaum dalam keadaan kaum itu apa? Membencinya. Dan pengharaman ini kata beliau ditunjukkan dengan nafyu qabulis shalah, yaitu tidak diterimanya salat seseorang. Dan dalam hadis yang telah kita baca terakhir, wa annaha la tujawiz adzan al musallin, di antaranya pula tidak melewati telinga orang yang salat, tidak terangkat amalnya sebagai amal soleh. Kemudian pula terlaknat pelakunya. Maka dengannya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, diharamkan. Diharamkan mengimami kaum dalam keadaan kaum tersebut benci. Tidak menyenangi dan tidak ridha kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Dan tentunya dengan keterangan ini ingin membimbing kita semua agar kita tidak asal mengimami kepada satu jamaah dalam satu masjid dan kita tidak ingin untuk dikedepankan sebagaimana telah lewat bahwa di antara sahabat menyuruh kaum untuk mengimami. Karena bisa jadi di antara kaum yang ada kebanyakannya mereka tidak senang. Jadi tidak asal. Dan kaitannya dengan tentunya dakwah, posisi yang seperti ini bahkan menyebabkan membuat orang benci dan lari. Hendaknya dia betul-betul menjaga diri berkaitan dengan apa yang dia bawa dari agama Allah, dengan menegakkan adab-adab syariah, mengikuti bimbingan yang benar, bahkan manusia itu bisa lebih menerima. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Demikian pula azan, iqamah, kalaupun ini dalam bab salat. Azan, iqamah, jangan kita langsung apa? Menegakkan azan di satu masjid, kita tidak diketahui, kita juga bukan ahlinya di situ. Azan langsung, iqamah juga langsung. Tetapi tentunya syariat ini telah mengatur pengimaman, muadzin telah diatur, maka kita mengikuti syariat. Kalaupun kita mengerti bahwa mungkin kaum tersebut tidak paham, tetapi dengan apa yang telah berjalan, masalah pengimaman, masalah yang menegakkan iqamah, yang muadzin, ini sesuatu yang telah berjalan di sisi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi tentunya bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Babu ma jaa'a idza shalla al-imam qa'idan fa shallu qu'udan. Bab yang menerangkan keadaan imam yang salat dalam keadaan duduk, maka makmumnya pun salat dalam keadaan duduk. Imam salat dalam keadaan duduk, maka makmumnya pun salat dalam keadaan duduk. Idza shalla imamu qa'idan, apabila imam salatnya duduk, maka makmumnya pun duduk. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا. Dari hadis Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah pernah terjatuh dari kuda yang beliau tunggangi, fajuhisha. Kemudian di antara anggota bagian tubuhnya ada yang robek. Dalam riwayat Bukhari disebutkan daerah pundak ataupun daerah betis. Yang jelas di antara anggota tubuhnya ada yang robek, sehingga menyebabkan beliau tidak bisa berdiri. Beliau pun sholat, maksudnya tidak bisa sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Beliau pun sholat dalam keadaan duduk mengimami manusia. Dan manusia yang sholat bersama beliau dalam keadaan duduk pula. Walaupun manusia yang sholat bersama beliau ini tidak sakit. Summan sarafa. Kemudian beliau ketika selesai sholat, beliau mengatakan, innamal imamu. Aqala innamaju ilal imamu. Liu'tamma bihi. Fa'idha kabbara fakabbiru. Wa'idha raka'a farka'u. Wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal ham wa idza sajada fasjudu wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmumnya. Apabila dia bertakbir, maka kalian bertakbirlah. Apabila dia rukuk, maka kalian sebagai makmum rukuklah. Apabila dia mengangkat kepalanya, maka kalian juga mengangkat kepala kalian. Dan apabila dia mengatakan, atau imam ini mengatakan, sami'allahu liman hamida, maka ucapkanlah, Rabbana walakal hamdu. Yakni bagi makmum. Wa idza sajada, maka apabila imam juga sujud, sujudlah. Wa idza shalla qa'idan, dan apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, fa sallu qu'udan ajma'un, maka salatlah juga kalian dalam keadaan duduk semuanya. Yang menjadi syahid di sini perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di sini adalah pendapat yang kuat dari pandangan ahlul ilmi. Pandangan yang kuat dari pandangan para ulama. Masalah ini masalah yang diperselisihkan. Tetapi apa yang beliau katakan di sini masalah yang kuat. Atau pendapat yang kuat dari pendapat ahlul ilmi, para ulama. Baik dari kalangan sahabat dan yang selain mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa rahimahumullah ulama'ana. Yaitu apabila imam sholat dalam keadaan duduk, sakit atau tidak sakit. Mungkin imamnya naam mungkin imamnya keadaannya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu tiba-tiba terluka sehingga tidak mampu sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Dan dalam keadaan yang lain mungkin sakit, imamnya sakit. Maka pada saat itu, makmumnya mengikuti imamnya. Sholat dalam keadaan duduk pula. Fasallu qu'udan. Kalaupun mungkin, makmumnya tidak sakit. Makmumnya tidak ada luka dan tidak ada cacat. Mereka mengikuti imamnya. Wallahu a'lam bissawab. Di sana ada pendapat yang lain dari pendapat ulama, insyaallah taala kita akan paparkan, kita akan jelaskan, kita akan bawakan pada pertemuan yang akan datang. Namun kita telah mendengarkan tadi pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Wallahu a'lam bissawab wal ilmu indallah. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang salah. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.